أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.